Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman kathira amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan syariatnya, sehingga kita bisa menjadi muslim ahlu sunnah dan tidak mengalami tekanan dari siapapun. Yang ini mungkin tidak dimiliki oleh saudara kita yang ada di Uyghur atau di beberapa tempat yang lainnya, untuk bisa melaksanakan kegiatan ibadah kepada Allah. Mereka mendapatkan kesulitan dan tekanan dari pihak yang lain. Kita mendapatkan kemudahan dari Allah, dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan bagi seluruh kaum muslimin, menolong mereka dan menjadikan perjuangan mereka sebagai perjuangan yang mendapatkan nilai pahala yang besar. Kita akan membaca di poin tentang masalah hijrah, dan ini merupakan pembahasan di penghujung dari kitab Al-Usulul Thalatha. Kemudian nanti beliau baru membahas tentang bagaimana konsekuensi hijrah dan penyempurna dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca matannya. Qala al-musannifu rahimahullah, wal hijratu al-intiqalu min baladish syirki ila baladil islam. Hijrah adalah berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Wal hijratu fariidatun ala hadhil ummah. Hijrah adalah kewajiban bagi umat ini. Berpindah dari baladu syirki, negeri syirik, ila baladil islam, ke negeri muslim. Wahiyya baqiyatun ila antakumas sa'ah. Dan kewajiban hijrah ini akan senantiasa ada sampai kiamat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 97-99. Innal ladhina tawaffahumul malaikah. Perhatikanlah, sesungguhnya ada orang yang diwafatkan oleh para malaikat. Zalimi anfusihim, mereka mendolimi diri mereka sendiri. Disebut mendolimi diri mereka sendiri, artinya dia dalam kondisi bermaksiat, sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Qalu, para malaikat itu bertanya, fima kuntum, kemana saja kalian? Di mana kalian berada? Qalu, mereka mengatakan, kunna mustad'afina fil ardh. Kami ini orang-orang yang lemah, sehingga tidak bisa melakukan hijrah. Kami ini orang-orang yang lemah, fil ardi, di muka bumi, sehingga tidak bisa melaksanakan syariat yang sempurna kepada Allah. Tidak bisa sholat dengan baik, tidak bisa menjalankan ibadah dengan baik. Qalu, kemudian dijawab oleh malaikat, dibantah oleh para malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah itu sangat luas? Fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa hijrah kemanapun yang kalian kehendaki. Bumi Allah masih banyak untuk bisa kalian jadikan sebagai tempat untuk beribadah kepadanya. Ada orang yang dia tidak bisa sholat kecuali di kamar mandi karena tekanan dari majikannya dengan alasan saya lemah, saya enggak bisa melakukan ibadah. Banyak orang yang dia tidak bisa jumatan setiap waktu karena masalah lingkungan. Ada juga dia tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu karena tuntutan kerja dan seterusnya. Maka orang yang bertahan dalam kondisi seperti ini perlu diwaspadai ketika diwafatkan oleh Allah, dimarahi oleh malaikat. Dimarahi oleh malaikat, kemana saja kamu ini? Tidak bisa melakukan ibadah tapi tetap bertahan. Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu sangat luas? Fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa hijrah ke sana. Faulaika ma'wahum jahannam. Dan yang lebih parah lagi adalah ancaman selanjutnya, yang lebih menakutkan. Mereka itulah para penduduk jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam adalah tempat kembali yang paling buruk. Illal mustada'afina minar rijali wal wildan wan nisa'i wal wildan. Kecuali orang-orang yang lemah, Kita perhatikan ada dua kalimat mustad'afin. Mustad'afin di ayat 97 dan mustad'afin di ayat 98. Mustad'afin di ayat 97 itu adalah mustad'afin, orang yang lemah. Lemah dari sisi dia tidak bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Sedangkan mustad'afin di ayat 98 adalah lemah dalam arti dia tidak bisa berhijrah. Dia ingin hijrah tapi tidak bisa hijrah. Lemah dari kalangan lelaki atau para wanita atau anak-anak, la yastati'una hilatan, yang mereka tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah, wala yahtaduna sabila, atau karena sebab yang kedua, dia tidak bisa mengetahui jalannya. Bisa jadi karena lemah fisik atau karena lemah ekonomi sehingga tidak bisa mendapatkan kemampuan untuk hijrah atau tidak ngerti jalannya. Fa ulaika asallahu an ya'fu anhum, maka mereka itulah semoga Allah memaafkannya. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Dan dulu ada para sahabat yang kondisinya semacam ini. Mereka berada di kota Mekah karena kondisinya yang lemah, sampai akhirnya diberi kemudahan oleh Allah untuk menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya hijrah adalah firman Allah di surat Al-Ankabut ayat 56. Ya ibadialladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Wahai para hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku sangat luas. Dan berkali-kali ayat ini yang kita baca tadi, inna alam takun ardullahi wasi'ah, inna ardi wasi'ah, Allah berkali-kali menegaskan bumi itu luas. Maka kita tidak percaya dengan ketakutan yang dimiliki oleh orang kafir bahwa bumi ini nantinya tidak akan cukup untuk tempat tinggal manusia. Maka mereka mencari tempat tinggal yang lain, sampai bersusah-susah melakukan penelitian untuk ke Mars atau untuk tinggal di planet yang lain. Padahal Allah jadikan bumi ini kifafan, cukup ahya'an wa amwata, cukup untuk ditinggali sebagai, atau cukup untuk dijadikan sebagai tempat tinggal orang yang hidup maupun orang yang mati. Fa'iyaya fa'budun, dan karena itu hanya kepadaku fa'budun, sembahlah kalian. Yang ini menunjukkan bahasanya ketika orang itu tidak bisa berhijrah atau tidak mau hijrah, akan ada kekurangan dalam menyembah Allah Ta'ala. Qala al-Baghawi, kata Imam al-Baghawi rahimahullah, boleh mengatakan sababu nuzuli hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini adalah membahas tentang fil muslimin, orang-orang muslim, alladzina bi makkata lam yuhajiru, yang mereka berada di Mekah namun tidak mau untuk hijrah atau tidak bisa hijrah. Nadahumullahu bismil iman, Allah panggil mereka dengan nama iman. Berarti mereka mukmin, tidak mukmin, namun mukmin yang asin, mukmin yang bermaksiat. Di mana kita bisa dapatkan dia mukmin? Allah menyebut mereka dengan ya ibadialladzina amanu, wahai para hambaku yang beriman. Berarti mereka diakui mukmin oleh Allah, lalu diajak oleh Allah untuk hijrah. Sedangkan dalil wajibnya hijrah dari sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu tidak akan pernah terhenti sampai tobat itu ditutup. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu'asy syamsu mim maghribiha. Dan tobat tidak akan ditutup sampai matahari terbit dari barat. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan, falam mastaqarra bil madinati umira bi baqiyati syara'il Islam. Ketika beliau istaqarra, sudah memiliki kekuatan di Madinah. Istaqarra berarti ahlul qarar. Orang kalau sudah dalam posisi ahlul qarar, maka dia tidak hanya sebatas tinggal, tapi tinggal dan aman. Di mana orang muslim aman? Ketika muslim itu berada di tempat yang dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah tanpa gangguan. Itulah ahlul qarar. Falamma istaqarra bil Madinah, ketika beliau sudah berada menetap di Madinah dan punya posisi yang aman, umira bi baqiyati syara'il Islam, barulah beliau diperintahkan untuk melaksanakan syariat-syariat Islam yang lainnya seperti zakat, puasa, haji, jihad, adzan, amar ma'ruf nahi mungkar dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Akhadha 'ala hadha 10 sinin, dan beliau mendakwahkan syariat-syariat Islam ini selama 10 tahun. Wa ba'daha, setelah itu, tuwfiya salawatullahi wa salamu alaih, beliau diwafatkan oleh Allah sallallahu oleh Allah taala sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membaca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang hijrah. Nah, penjelasan tentang hijrah. Hijrah ialah perpindahan dari suatu negeri syirik ke negeri Islam. Hijrah dalam istilah bahasa diambil dari kata al-hajru yang memiliki arti at-tarku, yaitu meninggalkan. Adapun dalam istilah syar'i adalah seperti yang disebutkan penulis di atas, yaitu perpindahan dari suatu negeri syirik ke negeri Islam. Yang dimaksud negeri syirik ialah negeri yang menampakkan syiar kekafiran dan tidak bisa ditegakkan syiar Islam di dalamnya secara menyeluruh, seperti adzan, salat, salat jamaah, hari raya dan salat Jumat. Saya katakan menyeluruh karena ada sebagian tempat yang menegakkan syiar Islam, tapi hanya terbatas pada tempat tertentu, seperti yang dilakukan oleh kaum minoritas Muslim yang hidup di negeri kafir. Ini tidak bisa dikategorikan negeri Islam. Yang bisa dikatakan negeri Islam hanya negeri yang mampu menegakkan dan menghidupkan syiar Islam secara menyeluruh di setiap tempat di negeri tersebut. Nah, kita perhatikan batasan negeri kafir dan batasan negeri muslim yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa batasan negeri muslim dan kafir itu tidak hanya sebatas dilihat dari aturannya atau hukum yang berlaku di sana, tapi batasan negeri Islam dan kafir juga bisa dilihat dari bagaimana syiar Islam dikembangkan di sana. Meskipun ulama khilaf dalam masalah ini, ada yang mengatakan batasan muslim dan kafir, batasan negara muslim dan kafir adalah dilihat dari aturannya. Karena itu ketika ada sebuah daerah, di situ diterapkan negeri muslim, di situ diterapkan aturan Islam, syariat Islam, maka dia negeri muslim. Meskipun bisa jadi penduduknya non-muslim juga banyak, tapi selama aturan Allah diterapkan di situ, maka dia disebut sebagai negeri muslim. Kita kasih contoh misalnya ya, ada negara yang penduduk aslinya itu jauh lebih sedikit dibandingkan penduduk pendatang, seperti Qatar ya. Qatar itu penduduk asli jauh lebih sedikit dibandingkan pendatang, tapi karena dia mengendalikan aturan, maka penduduk pendatang dia harus mengikuti aturan yang berlaku di sana. Andaikan penduduk pendatangnya ini sebagian besar non-muslim, sehingga terjadi demografi 50-50, 50% muslim, 50% non-muslim, tapi syariat Islam ditegakkan di sana, maka dia dihukumi sebagai negeri muslim. Non-muslim itu boleh tinggal di negeri muslim sebagai apa? Kafir zimmi atau kafir mu'ahad. Dan kafir zimmi atau kafir mu'ahad, dia boleh menjalankan ibadah sebagaimana keyakinannya, namun dia wajib mengikuti syariat Islam. Berdasarkan dalil, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dia bisa bertahan dalam kekufuran, tapi dia wajib mengikuti syariat Islam. Sehingga perlu dibedakan antara hukum dengan agama. Maka dia boleh bertahan dalam agamanya, tapi dia wajib menjalankan syariat Islam. Sehingga kalau dia maling dipotong, kalau dia berzina dirajam, kalau dia melaksanakan pelanggaran syariat Islam yang di situ ada aturan tertentu, dia wajib kena Termasuk diantaranya adalah adanya kewajiban aturan jizyah, bayar upeti. Kemudian misalnya dia tidak boleh menampakkan kemaksiatan, minum-minuman keras di luar enggak boleh, karena dia berada di negeri muslim. Ini pendapat yang pertama. Dan seingat saya, wallahu alam, yang menggunakan acuan pendapat ini adalah madhab Hanafiyah, bahwa batasan muslim dan kafir itu dilihat dari aturan yang berlaku di daerahnya. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa batasan negeri muslim dan kafir bukan melihat dari aturannya, tapi melihat dari mayoritas penduduknya. Sehingga kalau penduduknya mayoritas muslim, meskipun penguasanya kafir, seperti yang terjadi di Suriah, presidennya Nusairiyah, dan Syiah Nusairiyah itu Syiah yang kafir, tapi penduduknya hampir mayoritas Ahlu Sunnah, mereka Syafi'iyah, Muslim. Sehingga dalam posisi ini pemerintahnya non muslim tapi mayoritas penduduknya muslim, dan mereka mendapatkan tekanan ketika itu. Namun kaum muslimin tetap menilai negara ini adalah negara muslim karena mayoritas penduduknya muslim. Dan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang ketiga, bahwa batasan negeri muslim dan kafir itu melihat syiar, seberapa jauh syiar agama itu terlaksanakan di sana. Jika ada sebuah negeri syiar Islam itu tampak di permukaan, orang bisa melakukan aktivitas ibadah dengan sangat mudah, Jumatan gampang, sholat jamaah mudah, sholat Id juga mudah, syiar Islam tampak di sana, orang menampakkan Islam tidak ditekan oleh yang lain, maka berarti itu negeri muslim. Karena itu, dari penjelasan ini kita bisa memberikan kesimpulan bahwasanya Indonesia adalah muslim karena mayoritas negaranya negara muslim. Hanya saja yang namanya kualitas negeri muslim itu bertingkat, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, status tempat atau negara itu sebagaimana status manusia. Individu kita ada yang sempurna dalam menjalankan syariat, berarti dia muslimnya semakin sempurna. Ada yang kurang sempurna dalam menjalankan syariat, berarti status Islamnya kurang sempurna. Imannya bisa naik, bisa turun, tergantung sejauh mana dia melaksanakan syariat Islam. Maka seperti itu pula di sebuah negara. Semakin sempurna negara ini melaksanakan syariat Islam dan syiar Islam, berarti status negeri muslimnya semakin sempurna. Maka bisa bercampur antara mukmin dan kekufuran dalam diri seseorang, yang disebut dengan kufrun duna kufrin, kufur yang tidak sampai mengeluarkan orang keluar dari Islam. Sebagaimana bisa bercampur dalam sebuah negeri antara mukmin dengan kekufuran, antara iman dengan kekufuran. Namun status kekufurannya ini karena tidak dominan, tidak sampai menyebabkan negeri ini jadi keluar dari negeri Islam. Dan insya Allah penjelasan seperti inilah yang paling cocok ketika kita bisa memberikan jawaban untuk Indonesia. Indonesia ini negeri muslim atau negeri kafir? Jawabannya, sebagaimana individu bisa bercampur antara iman dengan kekufuran dalam dirinya, selama imannya masih dominan maka dia disebut mukmin yang baik. Demikian pula di sebuah negeri, selama imannya masih dominan maka dia kita sebut sebagai negeri muslim yang baik. Karena itulah berbagai macam kegiatan dakwah yang kita lakukan, salah satu di antara pengaruh besarnya adalah kita bersama-sama untuk mempertahankan negeri ini kembali kepada negeri Islam. Maka fokus para ulama Ahlu Sunnah, mereka mentarbiyah masyarakat agar yang muslim ini semakin banyak dan yang menjalankan syariat Islam semakin banyak, sehingga nanti negeri ini akan semakin mendekati kepada negeri muslim yang sempurna. Meskipun kita tidak melupakan dakwah kepada pemerintah, tapi pemerintah perlu kita perhatikan adalah unsur dari rakyat, sehingga ketika masyarakatnya baik, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hadiah pemerintah yang baik. Nah, kita lanjutkan poin yang kedua. Hijrah hukumnya wajib bagi setiap umat Islam dari negeri syirik ke negeri Islam. Hijrah hukumnya wajib bagi setiap orang mukmin yang tidak bisa menampakkan agama Islamnya secara sempurna di negara kafir. Maka tidaklah sempurna keislamannya kecuali dengan cara hijrah. Jika suatu kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib pula. Ada dua alasan yang dulu pernah kita sampaikan kenapa kita disyariatkan untuk hijrah. Alasan yang pertama apa? Alasan yang pertama, pertemuan dua pekan yang lalu, terkait masalah keamanan dalam menjalankan ibadah. Makanya seringkali ada istilah hijrah itu berpindah dari negeri perang Darul Harbi menuju negeri aman. Berpindah dari negeri yang di situ kaum muslimin tidak bisa melaksanakan syariat dengan baik menuju negeri yang aman, yang di situ kaum muslimin bisa melaksanakan syariat dengan baik. Disebut sebagai negeri yang aman karena kita bisa melaksanakan syiar Islam tanpa gangguan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita disyariatkan untuk hijrah? Adalah dalam rangka untuk al-mubayana, memisahkan diri dari orang kafir. Dalam rangka untuk memisahkan diri dari orang kafir, sehingga kita tidak mengikuti aktivitas yang mereka kerjakan, terutama aktivitas yang di situ mengandung kekufuran. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Hudzaifah, siapa yang tinggal di negeri kafir dan dia ikut Nairus dan Mihrajan mereka. Nairus dan Mihrajan itu apa? Hari rayanya orang kafir. Dia mengikuti Nairus dan Mihrajan mereka sampai dia mati, maka nanti akan dibangkitkan oleh Allah bersama mereka, meskipun dia muslim. Artinya dia ada kewajiban untuk memisahkan diri dari mereka, orang-orang kafir ini, agar tidak mengikuti kegiatan peribadatan mereka. Berarti kalau ada muslim yang tinggal di negeri kafir dan dua ini tidak terpenuhi, maka dia wajib hijrah. Pertama, dia tinggal di negeri kafir dan tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai muslim. Mau sholat gak bisa, mau jamaah gak bisa, mau jumatan gak bisa, apalagi sholat id, lebih gak bisa. Maka dia berkewajiban untuk pindah. Atau yang kedua, dia tinggal di negeri kafir dan dia dipaksa untuk mengikuti kegiatan orang kafir. Dia harus ikut perayaan mereka, harus terlibat dalam kegiatan mereka, maka dia juga wajib untuk hijrah. Namun jika dua hal ini tidak ada, dua hal ini tidak ada, maka hijrah statusnya anjuran dan tidak wajib. Karena itulah ketika orang tinggal di negeri kafir, pertimbangannya adalah bisakah dia melaksanakan syariat Islam dengan baik. Pertimbangan yang kedua, apakah dia dipaksa untuk melaksanakan perayaan mereka atau tidak. Di sebagian daerah, kalau ada orang yang dikasih minuman keras, kok dia enggak mau untuk ikut minum, maka itu pelecehan. Saya pernah dengar ini di Korea ya. Beberapa karyawan itu diajak untuk minum-minum. Kalau dia dikasih suguhan minuman, kok dia enggak mau minum, itu berarti melecehkan yang ngasih. Sudah dikasih suguhan tapi enggak diminum. Apapun alasannya, meskipun dia sudah sampaikan saya muslim, saya, tapi dia tidak akan diterima karena sudah dikasih suguhan. Kalau sampai pada batas seperti ini, berarti dia tidak memenuhi alasan yang keberapa? Yang kedua. Dia diperintahkan atau dia dipaksa untuk melanggar syariat Allah, mengikuti tradisi orang kafir, sehingga dia punya kewajiban untuk berpindah. Nah, kita lihat catatan yang ketiga. Ayat 97, 98 dan surat An-Nisa ini menunjukkan orang-orang yang mampu hijrah tapi tidak mau melakukannya, maka malaikat mematikannya dan meletakkan makian padanya dengan kata-kata, bukankah bumi Allah ini luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi ini? Adapun orang-orang yang tidak mampu untuk hijrah karena bertindas, maka Allah memaafkan mereka karena ketidakmampuannya itu, dan Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya. Berarti mereka yang tidak wajib hijrah ada dua kondisi. Pertama, mereka yang aman dari dua keadaan tadi, bisa melaksanakan syariat dengan baik di negara kafir. Yang kedua, dia tidak harus ikut tradisi kekufuran. Atau yang ketiga adalah orang yang dia tidak mau atau tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah karena tertindas. Kita akan baca syarat tinggal di negeri kafir. Syarat tinggal di negeri kafir. Imam Al-Tabrawi rahimahullah ta'ala berkata, ayat ini turun kepada orang-orang Islam yang tinggal di Makkah dan tidak ikut berhijrah. Allah menyeru kepada mereka dengan sebutan beriman. Tampaknya penulis menukil dari ucapan Imam Al-Baghawi rahimahullah secara makna saja. Hal ini juga beliau menukil dari kitab Tafsir Al-Baghawi, karena ternyata di dalam Tafsir Al-Baghawi tidak ditemui kalimat seperti yang disebutkan oleh Syekh. Poin yang kelima, dalil atas wajibnya hijrah dari as-sunnah adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrah tidak berhenti sebelum terputusnya taubat, dan taubat tidak terputus hingga matahari terbit dari barat. Ini sebagai tanda batas akhir tidak diterimanya amal saleh sesuai firman Allah Taala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidaklah bermanfaat bagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Quran Surat Al-An'am ayat 158. Yang dimaksud dengan sebagian tanda-tanda Tuhanmu adalah terbitnya matahari dari barat. Nah, ada batas taubat. Yang pertama adalah batas yang berlaku umum untuk semua manusia, dan itu adalah terbitnya matahari dari barat. Kemudian ada batas yang itu terkait individu, dan itu adalah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan atau tenggorokan, sudah mendekati dicabut oleh Allah. Nabi SAW pernah mengatakan, Inna Allah yaqbalu taubat al-abdi ma lam yugharghir. Allah tidak akan, sesungguhnya Allah menerima taubat dari para hamba selama belum terjadi gharghirah. Dan yang dimaksud dengan gharghirah adalah ketika nyawa sudah mendekati dicabut oleh Allah. Karena itulah Allah tidak menerima taubatnya Fir'aun. Ketika dia dalam posisi ditenggelamkan oleh Allah, lalu dia mengatakan, amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Banu Israel. Kemudian dijawab oleh malaikat, al-ana, apakah baru sekarang? Wa qad asaita min qabl. Padahal sebelumnya kamu tukang maksiat. Akhirnya diseseli dengan lumpur lautan, kemudian semakin ditenggelamkan. Sehingga dia ketika, berarti Fir'aun ketika tenggelam itu dia mungkin bisa berenang. Dia bisa berenang sampai dia bisa berpikir. Orang biasanya kalau dalam kondisi panik gimana, Pak? Ya? Jangankan berpikir beriman, yang dia pikirkan cari selamat atau bahkan hilang pikirannya sama sekali. Fir'aun itu orang yang mentalnya kuat. Makanya meskipun dia sudah ditenggelamkan seperti itu dalam kondisi yang semua orang sudah kocar-kacir enggak karuan, dia masih berpikir dan ingin tobat. Ya. Padahal dalam suasana seperti ini, mungkin orang ahli maksiat sudah enggak pernah mikir tobat. Fir'aun tahu jalan selamat. Tahu jalan selamat, dan baru dia nyatakan jalan selamat itu ketika mau mati. Maka dia beriman kepada Allah. Saya beriman, namun ditolak oleh Allah. Sekarang kamu mau beriman? Waqad asaita, padahal sebelumnya kamu durhaka kepada Allah. Kamu tukang maksiat, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan talqin? Talqin itu sebelum ghargharah. Makanya talqin dilakukan ketika seorang muslim sebelum mendekati ajalnya. Kalau sudah mendekati ajalnya, tinggal sedikit lagi dia mati, maka talqin tidak berpengaruh. Sehingga talqin dilakukan sebelum itu. Sehingga ujian talqin itu berat, Pak. Begitu selesai dia membaca la ilaha illallah, mungkin dia enggak langsung mati. Dan kita berharap gendang cepat mati. Karena sudah berhasil, sudah sukses. Tapi bisa jadi ditunggu oleh Allah sampai masa tertentu. Lalu dia ngomong lagi sesuatu, ulangi lagi talqinnya. Makanya selesai talqin, jangan diajak ngobrol. Piye kabare? Gagal ini. Biarkan saja. Sampai dia berbicara sendiri baru diulang talqinnya. Nah, selanjutnya, untuk melengkapi penjelasan ini perlu saya sebutkan hukum bepergian ke negara kafir. Saya katakan bepergian ke negeri kafir tidak diperbolehkan kecuali telah memenuhi tiga syarat. Pertama, hendaknya seseorang memiliki cukup ilmu yang bisa memelihara dirinya dari syubhat. Kedua, hendaknya memiliki agama yang kuat untuk menjaga agar tidak terjatuh dalam syahwat. Ketiga, hendaknya ia benar-benar berkepentingan untuk bepergian. Bagi yang belum bisa menyempurnakan syarat-syarat di atas, maka ia tidak diperbolehkan pergi ke negeri kafir, karena hal itu akan menjatuhkan dirinya ke dalam fitnah yang besar dan menyia-nyiakan harta saja. Sebab orang yang mengadakan pepergian biasanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, apa dalil bahasanya pergi ke negeri kafir hukum asalnya dilarang? Dalilnya adanya perintah hijrah. Adanya perintah hijrah menunjukkan kalau bertentangan dengan hijrah melanggar syariat. Contoh ya, kita diperintahkan untuk bersuci dari najis. Kemudian yang jadi pertanyaan, apa hukumnya secara sengaja menyentuh najis? Menyentuh najis dilarang. Kenapa? Ya, najis itu kita diperintahkan untuk dibersihkan. Kok ini malah disentuh? Contoh yang lain, kita diperintahkan untuk membunuh binatang yang disyariatkan untuk dibunuh, ular, kalajengking, dan seterusnya. Yang jadi pertanyaan adalah, apa hukumnya memelihara binatang seperti ini? Jawabannya, dilarang. Kenapa? Itu diperintahkan untuk dibunuh, kok malah dipelihara, sehingga melihat itu dibunuh. Maka begitu ada orang yang dapat itu dipelihara, langsung dibunuh. Sebagaimana dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk hijrah, berarti Allah larang untuk mendatangi negeri kafir. Dari sinilah ada kaidah yang mengatakan al-amru bisyai nahyun an diddihi. Al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Perintah melaksanakan sesuatu itu sama dengan larangan untuk melaksanakan kebalikannya. Perintah untuk melaksanakan sesuatu itu sama dengan larangan untuk melakukan kebalikannya. Adanya perintah hijrah berarti larangan untuk kebalikannya, mendatangi negeri kafir. Lalu di sini beliau menyebutkan syarat. Kalaupun datang ke negeri kafir, boleh, namun dengan syarat. Di sini beliau sebutkan syarat-syaratnya. Dan semua syarat ini terpenuhi bagi mereka yang datang ke negeri kafir untuk berdakwah. Karena dia punya ilmu yang cukup untuk menghilangkan syubhat. Yang kedua, dakwah itu tujuannya adalah untuk bertakwa, bukan untuk mencari syahwat. Yang ketiga, dia punya kepentingan yang besar, yaitu dakwah. Karena itu para ulama berdakwah ke negeri kafir. Contoh, sahabat yang berdakwah ke negeri kafir, Mu'ad yang diutus oleh Nabi ke mana? Yaman. Yaman negeri Nasrani. Dan itu dalil bolehnya datang ke negeri kafir untuk berdakwah. Makanya kalau mau datang ke negeri kafir, misalnya ke Jepang atau ke Korea atau ke negeri kafir yang lainnya, tunggu ketika ada safari dakwah seorang ustaz, ya. Nanti barengi ustaz, misalnya ada ustaz siapa? Ustaz Yazid datang ke sana, silakan nebeng beliau, ya. Tapi kalau datang ke sana hanya sebatas saya kepo dengan Korea, ya, atau kepo dengan Jepang, pengin tahu sebatas jalan-jalan, hukum asalnya dilarang. Nah, jika ada suatu keperluan seperti berobat, mempelajari ilmu yang tidak ditemui di negeri asal, maka hal itu diperbolehkan dengan catatan memenuhi syarat yang saya sebutkan di atas. Adapun masalah rekreasi ke negeri kafir bukanlah suatu kebutuhan, karena ia bisa saja pergi ke negeri Islam yang menjaga syariat Islam. Negeri kita ini, alhamdulillah, ada beberapa tempat yang sangat cocok dan bagus untuk dibuat rekreasi ketika masa liburan. Negeri kita ini negeri Saudi, yang mungkin di situ tidak ada ya rekreasi seperti Taman Nasional Gunung Merapi, ya. Namun kata beliau sudah cocok untuk rekreasi. Baik, makanya mereka yang belum puas dengan yang ada di sana datangnya ke negeri-negeri yang lain. Alhamdulillah Indonesia termasuk tujuan. Nah, adapun masalah menetap atau tinggal di negeri kafir sangatlah membahayakan agama, akhlak, dan moral seseorang. Kita telah menyaksikan banyak orang yang tinggal di negeri kafir terpengaruh dan menjadi rusak. Mereka kembali dalam keadaan tidak seperti dulu sebelum berangkat ke negeri kafir. Ada yang kembali menjadi orang fasik atau murtad, bahkan mungkin mengingkari seluruh agama, sehingga banyak dari mereka pulang ke negerinya menjadi penentang dan pengecehan agama Islam, melecehkan para pemeluk agama Islam, baik yang terdahulu maupun yang ada sekarang. Na'udzubillah. Oleh karena itu, wajib bagi yang mau pergi ke negeri kafir untuk menjaga dan memperhatikan syarat-syarat yang telah saya sebutkan di atas agar tidak terjatuh ke dalam kehancuran. Nah, sehingga tujuannya cukup jelas, ya, kenapa kita dilarang untuk mendatangi negeri kafir, karena pengaruh buruknya besar. Jangankan berteman dengan yang kafir, berteman dengan muslim yang fasik saja dilarang, karena teman bisa memberikan pengaruh. Wallahu a'lam. Untuk penjelasan berikutnya, insyaallah kita akan baca di pertemuan selanjutnya, insyaallah, karena kita punya acara yang besar setelah ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apakah Indonesia termasuk negara yang bisa menjadi tujuan hijrah? Jika hijrahnya dari negeri yang lebih baik dari Indonesia menuju Indonesia, tentu kurang tepat. Misalnya hijrah dari Madinah menuju Indonesia, ini kurang tepat, ya. Atau hijrah dari Saudi menuju Indonesia. Tapi kalau dari negeri yang kurang baik menuju Indonesia, insya Allah makna kalimat ini tepat. Misalnya dari Myanmar, ya, atau dari Uighur, atau dari negeri kafir yang lainnya. Ada orang Vietnam datang ke Indonesia untuk tinggal di Indonesia. Kita terima jika dia ingin menjadi muslim yang baik. Apakah boleh mengaminkan khutbah Jumat hanya satu kali di akhir khutbah? Mengaminkan doa yang dibaca oleh khatib hukumnya sama seperti membaca salawat ketika khatib menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama khilaf dalam masalah ini, jumhur membolehkan meskipun sebagian ulama melarang. Tapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah boleh dengan satu ketentuan, tidak dikeraskan dan dilakukan di titik yang tepat. Titik yang tepat itu begini, biasanya namanya orang ketika bicara diam ambil nafas, sama seperti saya ya. Misalnya dia membaca Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Dia kan ada jeda di situ. Wal mus baru naik lagi. Nah, pada saat titik itu silakan baca amin pelan. Sehingga tetap fokus mendengarkan khutbah. Kemudian di masjid tempat saya melakukan sholat jamaah belum memiliki muadzin yang tetap sehingga adzan sering terlambat. Bolehkah saya selaku imam sholat melakukan adzan agar bisa dikumandangkan adzan tepat waktu? Insya Allah tidak masalah. Sejauh ini kita tidak menjumpai adanya larangan yang menggabungkan antara imamah dengan adzan. Meskipun idealnya imam itu bukan muadzin. Apa dalilnya? Nabi SAW dan para sahabat yang jadi imam, mereka tidak jadi muadzin. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, andaikan saya dikasih pilihan, saya lebih milih muadzin. Tapi beliau seorang amirul mukminin, dan tidak mungkin amirul mukminin adzan. Bagaimana bacaan salam ketika mengakhiri sholat jamaah? Apakah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Dua-duanya sunnah tanawu, dua-duanya pernah diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, sholat jenazah, bukan sholat jamaah ya. Sholat jenazah, salamnya yang lebih tepat sama seperti salam sholat biasa. Ini pendapat yang lebih kuat, sehingga boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum saja, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya boleh. Sekali atau dua kali, jawabannya sama seperti sholat biasa. Boleh sekali, boleh dua kali. Apa hukum menjualkan tanah yang informasi tanahnya kita dapat dari maklar tanah yang lain? Kalau belum bisa memastikan penjualnya sudah menjual, baru dapat informasi dari makelar, tolong jangan dilakukan. Karena belum tentu makelar ini sudah dapat izin untuk memaklarkan tanah. Nah, jadinya kan seperti ini ya, makelar dimaklarkan, lalu makelar ini memaklarkan yang lain, diturunkan lagi. Makelar dimaklarkan boleh dengan satu syarat, dapat izin dari pemilik. Sehingga kalau dia sudah dapat izin memasarkan, dia jadi makelar. Nah, kalau dia mau memakelarkan ke yang lain, maka wajib izin dulu. Boleh enggak saya cari makelar yang lain untuk ikut memakelarkan? Kalau diizinkan, silakan. Apakah bekerja di perusahaan yang pemiliknya orang kafir memaksa karyawan menggunakan atribut hari rayanya, termasuk diperintahkan untuk hijrah? Kalau perusahaannya di negeri muslim, Anda tidak perlu hijrah, tapi diperintahkan untuk resign. Jadi Anda bertahan, disuruh pakai topi Sinterklas, Anda pakai peci kayak kita gini ya. Loh, kok kamu malah pakai kayak gini? Ini kan peci nasional. Saya gak mau kalau yang topi Sinterklas. Bertahan di situ. Kalau dia tetap memaksa, wajib pakai topi Sinterklas. Maka ya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keluasan rezeki kepada siapapun di antara hambanya, dan Anda tidak perlu tergantung pada perusahaan ini. Silahkan keluar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud infak dan sedekah? Kalau sedekah itu adalah bentuk pemberian harta, baik bentuknya uang maupun selain uang, dengan maksud untuk beribadah kepada Allah. Jadi sisi sedekah itu ada tujuan untuk beribadah kepada Allah. Makanya biasanya sedekah tidak digunakan kecuali untuk kegiatan yang sifatnya mendatangkan pahala. Sedekah untuk masjid atau sedekah untuk fakir miskin, orang yang membutuhkan. Ada unsur social impact misalnya, faktor sosial yang kita lakukan. Ini bisa dipakai dengan nama sedekah. Tapi kalau infak itu umum. Karena infak prinsipnya adalah mengeluarkan harta, baik untuk kebutuhan yang nilainya pahala atau bahkan untuk maksiat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut orang kafir menginfakkan hartanya untuk mendatangkan murka Allah. Apakah dana infak dan sedekah bisa digunakan untuk perniagaan untuk kepentingan umat? Insya Allah bisa selama bukan zakat. Misalnya dana sedekah dijadikan sebagai wakaf produktif, misalnya dipakai untuk buat toko atau apa yang nanti bisa menghasilkan manfaat bagi umat, tidak masalah insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi diterangkan dilarang datang ke negeri kafir. Kasusnya 7 tahun yang lalu saya menjadi TKI di Jepang. Saya mendirikan taklim di sana dan sekarang masih berjalan. Ada teman yang mukim di sana. Bolehkah saya ke Jepang dengan niat mengunjungi teman di sana dan mengunjungi taklim di majelis yang saya rintis? Insya Allah kalau ada manfaat besar seperti ini, boleh ya. Dan jika di posisi Anda masih bisa melaksanakan syariat Islam, diperbolehkan. Dan yang kita tahu Jepang lebih longgar dibandingkan negara yang lain dalam pelaksanaan syariat Islam. Wallahu a'lam. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.